ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال الشيخ رحمه الله: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، لأن الله سبحانه وتعالى adalah رب manusia, مالك pemilik dan penguasa manusia, dan ilah mereka. Ini sesembahan, karena tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam ayat-ayat ini disebutkan rububiyah Allah, asma wa sifat, dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan al-jin. Syaitan al-jin ini musuh utama manusia, seperti diumpamakan oleh seorang ulama. Syaitan ini diibaratkan seperti anjing yang kalau dia melihat ataupun mencium sesuatu yang ada di tangan seorang, dia akan mendekatinya. Tidak peduli apakah dia dilempar, kemudian dihardik, apalagi dipukul. Yang penting dia bisa mendapatkan sesuatu yang ada di tangan orang tersebut. Maka dia akan terus berusaha mengambilnya. Nah, kemudian juga digambarkan oleh mereka, nah, ketika Anda kita melewati satu tempat atau satu jalan, tidak ada jalan lain kecuali itu, kemudian digonggongin anjing. Nah, milik satu rumah atau milik ada apa namanya, milik satu keluarga. Nah, bagaimana caranya kita supaya tidak diganggu atau dikejar oleh anjing tersebut? Kita bentak, kita pukul, kita usir, dia datang lagi dan menggonggong lagi, mengejar lagi. Nah, kata-kata mereka, minta tolong kepada pemilik anjing tersebut supaya anjingnya ditahan, supaya anjingnya dimasukkan dalam kandangnya. Nah, seperti ini juga misalnya ini anjingnya manusia, ini syaitan, kita minta perlindungan kepada penguasanya, pemiliknya yang menciptakannya. Nah, tapi kalau yang syaitan dari kalangan manusia, nah, menghadapinya ini dengan berbagai cara, dalam artian tidak kita apa namanya melawannya, memeranginya dengan membacakan ayat-ayat tadi ini kepadanya, mungkin dengan disikapi lebih baik, atau mungkin pada tingkatan yang paling buruknya, yang paling kerasnya, ini diperangi. Ini siasah dari cara menghadapi syaitan dari kalangan manusia. Kan Allah menyebutkan musuh manusia itu ada dari kalangan ini syaitan, jin wal ins. Syaitan al-jin wal ins. Qala syaikh rahimahullah, wa hadhihi surah mustamilatun ala isti'adzah bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim minasyaitan, dari gangguan syaitan, alladhi huwa aslu syurur kulliha, yang merupakan pangkal dari kejahatan, semua kejahatan yang ada di dunia ini, wa maddatiha, dan unsur-unsurnya, bahkan dia adalah unsur kejahatan itu sendiri. Alladhi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas, yang diantara fitnahnya, diantara kejahatannya, diantara kejelekannya, dia menimbulkan was-was di dalam dada manusia, ragu-raguan. Fayuhassinu lahum asyar, dia membuat manusia itu memandang baik, menjadikan bagi mereka yani baiknya kejahatan, membuat seakan-akan kejahatan itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sesuatu yang lezat. Wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah, dan memperlihatkan kepada mereka tentang kebaikannya kejahatan tersebut sebagai dalam gambaran yang sangat bagus, yang sangat menarik. Dan bersamaan itu pula, wa yansyat iradatuhum li fi'lihi, membangkitkan semangat mereka, keinginan mereka untuk mengerjakannya, didorong, tidak hanya sekedar mereka dibuat memandang indah kejahatan tersebut, tapi juga didorong untuk mengerjakannya, dimudahkan semua fasilitas, dibuat mereka lupa bahwa Allah mengawasinya, dibuat mereka ini lalai bahwa Allah Maha mengetahui, melihat perbuatan-perbuatannya, dan didorong, diiming-imingi, Allah kan Maha pengampun, Allah Maha pemaaf, nah ampunan Allah Maha luas. Nanti setelah ini engkau bertobat, setelah ini engkau istighfar, setelah ini engkau berbuat kebaikan, hilang kejahatan yang barusan dilakukan, dibangkitkan. Nah, kapan lagi? Kamu masih muda, masih hidup, kesempatan ini tidak akan terjadi dua kali. Nah, diiming-imingi terus sampai kemudian manusia itu mengerjakannya. Setelah dia mengerjakannya, setan meninggal pergi. Seperti disebutkan dalam ayat yang lain, ya, waqa'u fali insan ukhur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Setelah manusia itu kafir, memandang indah kekafirannya, memandang indah kejelekannya, dia pun berlepas diri. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Nah, dia berlepas diri dan menyatakan takut kepada Allah, padahal dia dusta, kata para ulama. Qala rahimahullah wa yuqabbihu lahumul khaira. Ini sesuatu yang jelas, ini sesuatu yang jelek, yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, sesuatu yang menyalahi fitrah, yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan perasaan, bertentangan dengan hati, yang artinya tidak menyenangkan, tidak menenangkan, tidak membuat nyaman hati, kemudian kita kerjakan, itu berbuah dari waswasatus syaitan. Nah, didorong kita untuk melakukannya, maka nah, kita isti'adzah kepada Allah. Wa yuqabbihu lahumul khaira. Dia membuat manusia apa, menjadikan kebaikan itu sebagai sesuatu yang jelek bagi manusia. Hati-hati kamu, kalau kamu belajar agama, kamu belajar Islam, kamu nanti dianggap teroris, dianggap mundur, terbelakang. Kalau kamu sibuk dengan ibadah, kamu akan menelantarkan keluargamu dan menelantarkan yang lain-lain. Wa yuthabbituhum anhu, dan membuat mereka lamban mengerjakan kebaikan tersebut. Itu buah dari syaitan. Ini juga artinya dikuasakan Allah kepada dia, syaitan tersebut, karena ada bibitnya. Nah, nifaq yang ada di dalam hati, kejelekan yang di dalam hati. Nah, itu yakni dari dosa yang dia lakukan pertama kali. Nah, ada rasa malas, ada rasa enggan, mungkin meremehkan atau menganggap kecil satu amalan kebaikan misalnya. Nah, itu dipupuk oleh syaitan. Nah, sampai akhirnya dia pun merasa malas meninggalkan sampai akhirnya kemudian dia jadi lamban untuk untuk mengerjakannya, kurang bersemangat untuk melaksanakannya. Nah, apapun juga. Nah, dianggap apalagi yang ini lebih yang buruk, ya apa namanya, yang lebih besar dianggap buruk. Orang itu kalau belajar agama dianggap mundur, orang itu berpegang dengan Islam dianggap terbelakang, dia nanti kalah ataupun ya ini tertindas. Nah, ini di dalam pandangan ini dibuat oleh syaitan di hadapan manusia, sehingga mereka dan orang-orang yang lemah imannya merasa minder di hadapan orang-orang Barat, orang-orang kufar, orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga beramal ataupun beragama pun setengah-setengah. Wa yurihim iyyahu fi suratin ghairu suratihi. Mereka memandang amalnya, syaitan membuat manusia memandang kejahatan ini, kebaikan itu tadi dalam bentuk yang lain dari gambaran aslinya. Ini misalnya apa? Kalau yang di atas tadi, mereka jadikan pandangan tawasul kepada orang-orang soleh, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, itu dianggap sebagai bentuk cinta kepada, misalnya kepada Rasulullah SAW. Bentuk cinta itu adalah dengan tawasul kepada beliau, berdoa minta syafaat kepada beliau. Jadi kalau misalnya tidak melakukan seperti itu, dianggap berarti tidak mencintai Rasulullah SAW, tidak mencintai para wali, tidak menghormati para wali, dan tidak mengakui karomahnya mereka. Nah, itu gambaran yang dibuatkan oleh syaitan dan yang lain-lainnya. Wa huwa daiman bihadzihil hal. Dia syaitan itu selalu dalam keadaan demikian. Bahkan yang lebih parah lagi, syaitan itu datang kepada kita bukan dalam bentuk dia memberikan yang seperti ini, dua keadaan ini, berani dia bersumpah bahkan mengatakan inni lakuma minas na'am, seperti yang dikatakan kepada ayah dan ibu kita Adam dan Hawa, inni lakuma minan nasihin. Ini betul-betul memberikan nasihat, seakan-akan dia memberikan nasihat, seakan-akan memberikan nasihat kepada manusia agar dia terjerumus dalam kejelekan. Wa huwa daiman bihadhil hal. Syaitan itu selalu dalam keadaan demikian. Ima dia menjadikan kita memandang baik sebuah kejahatan atau memandang buruk sebuah kebaikan. Yuwaswisu wa yakhnas. Dia memberikan bisikan-bisikan yang menyesatkan dan yakhnas, mundur. Ai ta'akhkhar idza dzakara al-'abdu rabbahu. Ketika seorang itu ingat kepada Allah. Ingat di sini bukan hanya lafaznya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi hatinya juga sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Betul-betul minta perlindungan kepada Allah, pasrah, bersandar kepada Allah, dan ingat bahwa Allah mengawasi dia, Allah melihatnya, Allah akan memperhitungkan apa yang dibisikkan, yang muncul di dalam hatinya. Kalau dia sekedar menyebut a'udzubillah, tapi hatinya tidak, seperti yang kita alami mungkin selama ini, sebelum ini. Kita ta'awud, kita baca qul a'udzu birabbil falaq, kita qul baca qul a'udzu birabbin nas, atau a'udzu birabb nam, a'udzu birabbika rabbi ain min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ain yahdurun, baca ayat kursi, tapi masih juga dibisiki oleh waswas tersebut. Hati kita tidak ikut. Hati kita tidak menyatu, sehingga kita pun tidak bersandar kepada Allah, tidak berlindung kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah dengan sambil mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini. Seperti kita mungkin sering kalau membaca Al-Quran, sering tergelincir, sering terpeleset, sering lari. Nah itu karena hati kita tidak betul sungguh-sungguh. Nah ini yang dimaksud oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Idza dzakara ini, yakhnas ini ayat akhir, idza dzakara al-'abdu rabbah. Kan ketika dia betul-betul ingat Rabbnya. Nah, wasta'ana bihi 'ala daf'ihi, dan betul-betul minta pertolongan kepada Allah untuk menghalau syaitan. Ini diantara hikmah dikatakan para ulama ketika kita mulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awud, untuk minta perlindungan kepada Allah dari gangguannya. Jangan tergelincir kita ketika kita membaca, jangan kita dilarikan oleh Allah apa oleh syaitan ketika kita membaca. Nah, bayangan artinya kita membaca ayat, pikiran kita ke tempat yang lain. Nah, atau ketika kita mungkin sudah memahaminya, pemahaman kita tidak tertuju, tidak nyambung. Nah, tidak bisa kita memahami ayat tersebut dengan benar. Ini juga termasuk dalam bagian-bagian yakni gangguan syaitan, sehingga kita di ketika kita meminta perlindungan kepada Allah maupun sebelum memulai membaca Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Fayambagilahu an yasta'ina wa yasta'ida wa ya'tasima birubiyatillahi linnasi kullihim. Maka sepantasnya lah manusia itu untuk minta pertolongan dan minta perlindungan serta minta penjagaan dari Allah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia seluruhnya, bahwa Allah menguasai, Allah yang menciptakan mereka, dan Allah yang mengendalikan mereka, termasuk dalamnya adalah terhadap syaitan. Nah, wa annal khalqa kulluhum dakhiluna tahta rububiyyati wal mulk, dan sebahwasanya seluruh makhluk ciptaan Allah ini berada di bawah kerububiyah Allah, di bawah kekuasaan dan kepemilikan Allah. Nah, tidak ada satupun yang lolos. Nah, ketika dia betul-betul ini berlindung kepada Allah dengan ta'awudat, ini apa yang ingin dia apa minta keselamatan darinya, yakni kepada Allah, itu akan dihilangkan atau diselamatkan Allah dari yang dimintainya perlindungan tadi. Nah, artinya ketika dia mungkin merasa was-was atau merasa ketakutan, merasa gelisah, merasa resah, cemas, dengan dia membaca dua surat ini atau ayat-ayat ini atau ayat yang sebelumnya yang dalam surat Al-Falaq, itu akan hilang. Nah, akan hilang. Hatinya pun yang tadinya berdebar takut dan cemas itu berangsur-angsur tenang. Qala fakullu dabbatin huwa akhidun binasiyatiha. Dan semua yang melata di muka bumi ini, itu semuanya Allah yang memegang ubun-ubun mereka. Kemudian wa bi uluhiyyatihi allati khalaqahum li ajliha, juga berlindung, meminta pertolongan, minta penjagaan kepada Allah dengan uluhiyah Allah yang jadi hak utama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah atau tujuan untuk itulah Allah menciptakan makhluknya. Fala tatimmu lahum illa bidak musyarri aduhin, dan tidak mungkin sempurna tujuan penciptaan itu kecuali dengan terjauhnya kita dari gangguan kejahatan musuh kita tersebut. Dan kita diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, untuk mengamalkan, untuk beribadah kepada Allah dengan secara sempurna, dalam artian ya terbatas yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kelemahan yang ada pada kita. Nah, tidak mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna, mewujudkan iyyaka na'budu, tanpa kita minta pertolongan kepada Allah, tanpa ditolong oleh Allah dari gangguan musuh yang utama ini. Nah, setiap saat dia mengingin, semakin kita berusaha untuk menjalankan ibadah yang paling utama, kebersihan hati, tawakal, tauhid, dia akan semakin kuat membisikkan ke dalam hati kita was-was, keraguan tentang tauhidullah, keraguan tentang keikhlasan, tentang tawakal, semakin kuat pula dia menyerangnya. Qala alladhi yuridu an yaqta'ahum anha, yang malah musuh tersebut memang ingin untuk memutuskan, menghentikan manusia dari ibadah tersebut, dari tujuan utama dia diciptakan. Wa yahulu bainahum wa bainaha, dan mendinding, menghalang antara mereka dan ibadah tersebut, sehingga dilalaikan mereka dari tujuan penciptaannya. Nah, jadi akhirnya larut dengan lahwun wa la'bun. Nah, larut dengan permainan, dengan kesia-siaan, lupa bahwa mereka di dunia yang diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Seperti ini Rasulullah SAW disebutkan dalam sebagian riwayat oleh sejarah, diajak oleh teman-temannya supaya beliau bermain, ya, berkurang namanya anak-anak, tapi beliau sudah mampu menyebutkan dalam cerita riwayat tersebut, ma khuluqtu li hadza, saya tidak diciptakan untuk ini, ya, bukan untuk kesia-siaan. Ya. Wa yuridu an yaj'alahum fi min hizbihi liyakunu min ashabi sa'ir. Nah, karena syaitan juga ingin agar manusia itu menjadi kelompoknya, menjadi temannya di dalam neraka sa'ir. Wal waswas kama yakunu min al-jin yakunu min al-ins. Waswas sebagaimana jin ditimbulkan oleh jin juga ada dari manusia. Mereka mungkin menimbulkan keraguan, yuhyi ba'du min zukhruf al-qawli ghurura, membuat kalam-kalam ini pendapat-pendapat yang menipu, membujuk, membuat kita lari. Ini teman-teman duduk yang buruk. Ini termasuk mereka ini yang menggoda, mengajak kita kepada sop yang jelek. Maka kita diperintahkan pula untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia. Walihada qala minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Qala rahimahullah walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Alhamdulillah, tapi kita belum bisa mengatakan kita tamat selesai. Insyaallah nanti kita pindah ke lanjut kepada ayat yang lain. Nah, ini tafsir surah. Dua ayat ini sering ada di sebagian sahabat tidak memasukkannya ke dalam mushafnya seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tidak memasukkan dua ayat ini dan menganggap bukan bagian dari Al-Quran, atau mungkin beliau lupa. Tapi ini memang dibaca dan ini termasuk dari Al-Quran. Jumhur sahabat memasukkannya di dalam mushaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini yang biasa dibaca untuk bukan hanya untuk penjagaan untuk diri sendiri, juga ketika untuk mengobati ataupun angin mendoakan perlindungan buat keluarga, anak, ya. Nah, ini juga orang yang memang dalam keadaan mungkin memerlukan. Nah, itu jangan tunggu dia minta. Kalau misalnya kita melihat, mengetahui, jangan tunggu dia minta. Karena minta untuk diruqyah itu termasuk diantara yang dan bukan ciri-ciri orang yang mereka disebutkan oleh Rasulullah, yadkhulun al-jannata bighairi hisab wala 'adab. Salah satu diantaranya adalah layar terpun, tidak minta diruqyah. Ini kalau kita mampu dan melihat, mengetahui, bantu, memberikan manfaat. Wallahu a'lam Ya, soal ini sering hendaknya kita mengulang. Mengulang artinya sering kita baca dua surat ini agar hilang dari gangguan-gangguan kejahatan makhluk-makhluk Allah yang memiliki kejahatan, baik itu manusianya maupun jinnya. Pagi, sore, sebelum tidur, nah, ini perlu untuk kita membiasakan diri. Wa ilamna insyaallah subhanakallah.